Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Dan kita akan menyinggung sedikit sebagai mukaddimah terkait masalah keberadaan qiraah sab'ah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 lughah, 7 bahasa. Karena bahasa Arab itu ada atau terpecah menjadi banyak bahasa, sebagaimana juga dialami oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Seperti yang kita tahu, bahasa Jawa itu ada banyak ragam. Ada bahasa Jawa untuk Jawa Timuran, nanti berbeda lagi bagian agak barat. Ada lagi versi yang lainnya, padahal dia sama-sama bahasa Jawa. Seperti juga yang kita tahu, dalam bahasa Inggris ada bahasa Inggris Amerika, ada bahasa Inggris untuk UK, ada bahasa Inggris Australia, yang di situ ada beberapa perbedaan. Maka demikian pula dalam bahasa Arab, bahasa yang sangat tua, sehingga ketika bahasa ini tersebar di banyak titik di sebuah jazirah, maka ada beberapa perbedaan. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Hudzail, ada bahasa suku-suku yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 7 bahasa sesuai apa yang dia kehendaki. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qadir Abdin Abdul Qari, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha, wa kittu an a'jala alaihi thumma ahmaltuhu hatta sarafa, thumma lababtuhu biridaihi fajitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hisham bin Hakim bin Hizam itu membaca surat Al-Furqan namun dengan kalimat yang tidak pernah saya kenal. Dengan kalimat yang tidak sebagaimana saya baca. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku bacaan surat Al-Furqan lengkap. Waqitu an ajala alaihi, dan hampir saja saya mau memberikan hukuman kepada Hisham bin Hakim bin Hizam. Namun saya bersabar hingga dia selesai sholat, lalu aku gandeng Hisham bin Hakim ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan, aku mendengar Hisham ini membaca ayat yang tidak pernah aku baca. Tsumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Iqra." Coba kamu baca. Lalu aku baca. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadha unzilat." Seperti ini yang pernah diturunkan. "Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Faqra'uha. Faqra'u minhu ma tayassara." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Karena itu silahkan kamu baca menurut apa yang mudah bagimu. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berada di Bani Ghifar. Lalu Jibril mendatangi beliau, faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Inna Allaha ya'muruka antaqra'a ummatuka al-Qur'an ala harfin." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar umatmu membaca Al-Quran dengan satu huruf saja. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, As'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu, wa inna ummati la tutiku dhalika. Aku mohon kepada Allah ampunan dan ampunannya. Aku mohon kepada Allah maaf dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu untuk melakukan seperti itu. Thumma atahu tsaniya. Kemudian Jibril datang lagi untuk kali yang kedua. Dan Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah merintahkan kamu agar umatmu membaca Al-Quran dengan dua bahasa. Faqala, kata Nabi SAW, aku mohon kepada Allah agar dimaafkan dan diampuni. Sesungguhnya umatku tidak mampu melakukan seperti itu. Lalu Jibril datang yang ketiga dan datang yang keempat dengan menyampaikan yang sama, dan Nabi SAW berdoa dengan doa yang sama. Kemudian Jibril mengatakan di kali yang terakhir, Inna Allah ya'muruka an taqra ummatukal Qur'ana ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Allah perintahkan kepadamu agar umatmu membaca Al-Quran dengan tujuh bahasa. Fa'ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Mau bahasa yang manapun yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran, maka faqad asabu, maka dia benar dalam masalah ini. Yang ini menunjukkan bahasanya Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahrufin dengan tujuh bahasa adalah bentuk rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu dalam bahasa kita, misalnya kita akan kesulitan kalau hanya boleh ngomong pakai bahasa Jawa tapi daerah Ngapak. Orang Ngapak akan kesulitan jika dia dipersyaratkan hanya boleh ngomong pakai bahasa seperti gaya Solo. Nanti orang Surabaya akan kesulitan ketika dia juga diminta berbahasa sebagaimana bahasa Surabaya atau sebagaimana bahasa Jawa Tengah. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kelonggaran. Orang Quraisy mungkin kesulitan kalau berbahasa sebagaimana bahasa Hudzail. Orang Hudzail akan kesulitan ketika dia berbahasa sebagaimana bahasa suku yang lain. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberi keringanan dalam bentuk Allah turunkan Al-Quran dengan lahjah bahasa yang berbeda-beda yang jumlahnya ada tujuh. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa Al-Qira'ah al-Ahrufis Sab'ah lam takun wajibatan alal ummah. Sebagaimana keterangan Ibnu Jarir At-Tabari, membaca dengan tujuh bahasa itu bukanlah kewajiban bagi umat. Wa inna ma kana dzalika jaizan lahum wa murakhasan fihi. Namun sifatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan itu tujuannya adalah untuk meringankan. Wa qad ja'ala lahumul ikhtiyara fi ayyi harfin qara'u bihi. Dan Allah Ta'ala membolehkan kepada mereka untuk memilih bahasa mana yang akan dia baca ketika membaca Al-Quran, akan dia gunakan ketika membaca Al-Quran. Kama fil ahadith sahihah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Falamma ra'as sahabatu annal ummata taftarik wa takhtalifu, sehingga bahkan wa tataqatal, bahkan mereka saling berantem, maka mereka melihat agar digabungkan menjadi satu bahasa. Dan jadilah seperti mushaf yang ada dalam mushaf al-imam, yaitu mushaf yang ditulis di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, inna tarkhisa fil ahrufis sab'ah kana fi awalil Islam. Sesungguhnya adanya keringanan terkait tujuh bahasa dalam membaca Al-Quran itu ada dalam awal Islam. Lima fil muhafadzati ala harfin wahidin minal masyakka alaihim. Karena kalau orang menghafal Quran dengan satu lahjah, dengan satu logat bahasa, itu akan memberatkan mereka. sehingga mereka dikasih keringanan, boleh menggunakan lahjah-lahjah yang lain sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Namun yang kita baca saat ini, ya, yang kita baca saat ini itu sudah menjadi satu bahasa, sehingga kita tidak menjumpai Al-Quran dengan lahjah yang lain, dengan bahasa yang lain, karena di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah disatukan. Wallahu ta'ala alam. Dan ulama berbeda pendapat tentang status penyatuan yang ada di Mushaf Uthmani itu, apakah dia menghilangkan bahasa-bahasa yang lain ataukah memilih salah satu bahasa yang jumlahnya 7 dipilih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Uthman dan beberapa sahabat senior yang ikut terlibat dalam penulisan mushaf ketika itu. Ada khilaf di antara para ulama. Karena itulah turunannya adalah sampai di masa tabi'in dan tabi'in kita jumpai ada sab'atul qurra, 7 ahli Al-Qur'an yang beberapa gaya bacanya itu berbeda-beda. Sehingga misalnya ada qira'ah Hafiz dari Asim, ada qira'ah Syu'bah dari Asim, dan itu ada sedikit beda. Ada qira'ah Warash dari Nafi', yang itu berbeda dengan qira'ah Hafiz dari Hasim, dari Asim. Nah, karena berbeda seperti ini, sebagian ulama mengatakan bisa jadi itu adalah karena pengaruh 7 bahasa yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lengkapi lagi untuk memahami apa yang dimaksud dengan 7 bahasa itu dan apakah itu ada pengaruhnya dengan 7 qiraah sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita menunggu penelpon. Ada penelpon pertama yang masuk. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, beberapa hari yang lalu sempat ditanyakan oleh satu penelpon tentang akad meminjam KPR dari kantor buat Ustaz. Cuman Ana mau memperjelas lagi, Ustaz mau menanyakan. Jadi di perusahaan Ana itu setelah bekerja selama 2 tahun, kantor perusahaan menawarkan untuk ke KPR rumah tanpa bunga, cicilan tanpa bunga ke perusahaan. Bunganya itu perusahaan yang membayar gitu, Ustaz, ke bank. Kemudian kita bayar ke perusahaan dengan skema potong gaji per bulan sampai cicilan itu lunas. Namun jika kita di tengah jalan kita keluar dari perusahaan, kita harus membayar 10% dari total yang kita pinjam. Jadi total yang kita pinjam ditambah 10%, Ustaz. Akadnya seperti itu. Nah, apakah ini halal, Ustaz? Boleh kita tetap jalankan akad seperti ini, Ustaz? Baik, cukup Pak Aldo. Yang kedua, Ustaz, di negeri kita ini kan penghormatan kepada orang yang lebih mungkin yang lebih tua atau lebih berilmu itu kan sering dengan memukukan badan atau cium tangan seperti Ustaz. Nah, apakah seperti ini tuh mutlak diharamkan atau tidak diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz, penjelasan, Ustaz? Baik. Demikian, Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai KPR yang disediakan oleh perusahaan, di mana perusahaan nanti akan membayarkan bunga di bank. Apakah ini boleh? Kalau skemanya seperti ini saya tidak tahu. Tapi kalau perusahaan yang beli rumah itu, kemudian perusahaan melakukan KPR dengan bank, dia beli dari developer, lalu karena perusahaan tidak ingin cash flow-nya terlambat, maka dia KPR-kan ke bank. Setelah itu dijual lagi ke karyawan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau karyawan yang ngambil KPR, dia yang bertransaksi dengan developer dan juga dengan bank, namun kemudian nanti bunganya dibayarkan oleh bank, sehingga bayarnya dua kali ya, karyawan store, bank juga, perusahaan juga store. Jadi karyawan store ke bank pokoknya, kemudian perusahaan store ke bank bunganya, sehingga sama-sama store. Kalau seperti ini saya kurang begitu paham apakah ini boleh atau tidak, karena di posisi ini karyawan tidak menanggung riba. Kemudian yang kedua, mengenai cium tangan kepada orang yang lebih tua. Para ulama membolehkan cium tangan atau membolehkan penghormatan dalam bentuk selain atau lebih dari sebatas salam, lebih dari sebatas mengucapkan salam atau salaman. Seperti kalau di Indonesia dengan cium tangan, kalau di Saudi dengan cium kening. Namun dengan dua alasan. Yang pertama karena menghormati agamanya, sehingga kita lakukan itu kepada orang yang lebih berilmu. Atau yang kedua karena menghormati usianya, sehingga kita lakukan itu kepada orang yang tua, seperti orang tua kita, atau orang yang kita hormati karena dia adalah sesepuh kita. Hukumnya diperbolehkan. Nah, menunduknya itu bukan karena menghormat menunduk, tapi nunduknya itu karena ingin mencium tangannya. Sehingga sebatas menunduk di hadapan orang itu tidak terlarang. Ulama ngasih kias, kalau ada benda yang jatuh di depan seseorang, lalu kita mengambilkan, otomatis kita akan menunduk di depan orang ini. Apakah itu termasuk di antara bentuk menunduk yang dilarang? Jawabannya tidak masuk, karena tidak ada unsur takdim kepada orang yang ada di depan kita. Kemudian ketika kita mau mencium tangan seseorang, lalu kita tarik tangan itu, kemudian kita cium, tentu saja akan ada sedikit posisi menunduk. Menunduk kita adalah dalam rangka untuk mencium tangannya, bukan memberikan penghormatan dalam bentuk menunduk. Karena ada hadis yang menunjukkan larangan memberikan penghormatan dalam bentuk menunduk, seperti yang dilakukan oleh orang Jepang. Ketika ketemu, saling menunduk. Karena ini termasuk di antara kebiasaan non-muslim, dan kita dilarang untuk tasyabbuh dengan non-muslim dalam masalah ini. Kemudian keterangan tambahan dari Imam Al-Albani seperti ini boleh dengan satu catatan, bahwa jangan sampai menghilangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bentuknya salaman saja. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sahabat saling ketemu, mereka menyampaikan salam dan jabat tangan, dan itu yang sesuai sunnah. Maka ketika ada tambahan seperti ini, jangan sampai tambahan ini mengalahkan apa yang sudah sesuai sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wallahu a'lam. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ini Ustaz mau nanya tentang amalan pada saat Lailatul Qadar itu punya keutamaan secara keseluruhan semuanya atau hanya amal-amal tertentu saja ya? Baik. Misalnya sedekah itu punya keutamaan kalau kita melaksanakannya pada saat Lailatul Qadar atau tidak? Kemudian saya pernah membaca hadis tentang ini, sholat 4 rakaat setelah isya itu keutamaannya sama dengan sholat pada saat Lailatul Qadar, itu betul apa enggak? Sama baik. Kalau membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu keutamaannya akan dibangunkan istana di surga, itu betul atau tidak ya Ustaz? Baik. Sama satu lagi Ustaz, di surat Al-Furqan itu ada kata-kata hijron mahjuro ya, itu artinya apa ya Ustaz? Soalnya enggak ada penjelasannya, saya pengen tahu. Syukran ya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Baik. Pertanyaan yang pertama, untuk keutamaan Lailatul Qadar, apakah berlaku untuk semua amalan ataukah amalan tertentu saja? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan, Artinya itu adalah waktu yang sangat istimewa, di mana orang yang melakukan ketaatan ketika itu nilainya lebih baik dibandingkan ketaatan yang sama selama 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi. Maka zahirnya menunjukkan bahasanya amalan yang memiliki nilai keutamaan di Lailatul Qadar adalah semua amal taat. Dan Lailatul Qadar itu dimulai sejak maghrib sampai subuh. Maka amal ketaatan apapun yang kita lakukan di malam itu akan bernilai sebagai pahala yang lebih baik dibandingkan amal yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan. Sehingga termasuk diantaranya adalah bersedekah, kemudian Anda wakaf misalnya di Lailatul Qadar, atau amal-amal yang lainnya, tidak hanya terbatas untuk sholat dan membaca Al-Quran atau i'tikaf. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk yang kedua, mengenai sholat 4 rakaat setelah isya, yang di situ disebutkan bahasanya keutamaannya seperti mengerjakan amalan di Lailatul Qadar. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menilai hadis yang dhaif dan ada sebagian kecil yang menilai hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun jumhur menilai hadis ini hadis yang dhaif. Dan wallahu taala alam, nampaknya pendapat jumhur lebih mendekati dalam masalah ini. Kemudian surat Al-Ikhlas dibaca 10 kali akan dibangunkan 1 istana di surga. Ada hadis yang mengisyaratkan ini. Namun untuk detailnya apakah ini hadis yang sahih atau bagaimana saya kurang paham. Tapi beberapa asatidzah pernah membahas hadis ini dan mereka menilainya sebagai hadis yang sahih yang bisa diamalkan keutamaannya. Seperti kajian yang pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Syafiq Hafidhahullah Ta'ala. Selanjutnya untuk firman Allah di surat Al-Furqan, yang di situ ada lafaz hijram mahjura. Itu apa maknanya? Mohon saya diberi waktu. Ada di surat Al-Furqan ayat 53. Hijran mahjura artinya adalah pembatas. Di sini Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi marajal bahrayni hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Dialah zat yang mempertemukan dua lautan, yang satu tawar airnya, yang satu asin. "Wa ja'ala bainahuma barzakhan." Dan Allah jadikan di antara keduanya ada barzakh, wa hijran mahjura, dan pembatas. Nah, pembatasnya seperti apa? Coba nanti kita cek di kitab tafsir. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan, Pak. Dari hamba Allah, Ustaz. Silahkan. Saya mau nanya, hukum kita untuk beli kelinci dan kita pelihara, kita kandangin itu hukumnya apa ya, Ustaz, ya? Baik. Terus, kalau boleh yang kedua, Ustaz, hukum kita berinvestasi di saham syariah, Ustaz. Saham pasar yang di pasar modal itu ada saham syariah, yang mana itu juga sudah mendapatkan apa istilahnya fatwa MUI gitu. Di mana yang saya pelajari itu, mereka saham syariah itu ada kriteria-kriterianya. Ada misalnya masih boleh dikategorikan sebagai saham syariah kalau misalnya rasio utang berbasis bunganya sekian persen atau rasio pendapatan non halalnya sekian persen. Nah, itu hukum kita bisa berinvestasi di saham syariah itu gimana? Hukumnya, Ustaz. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beli kelinci kemudian dikandangin lalu nanti diternak? Jawabannya sangat boleh. Dan itu hal yang ma'ruf sejak masa silam, karena binatang yang halal dimakan boleh dirawat dan boleh dikembangkan, boleh diternak, boleh dikembangbiakkan. Dulu para sahabat mereka mengembangbiakkan kambing, mereka mengembangbiakkan onta, dan mereka ada yang di kandang, ada yang ditaruh luar, dan seterusnya. Termasuk juga kelinci. Demikian pula dulu ada sahabat yang merawat burung sampai burungnya mati. Kemudian ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat kecil itu ngeliatin terus burungnya yang mati. Burungnya namanya Nugair, sedangkan pemiliknya namanya Abu Umair. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang terjadi pada Nugair? Nah, Nugairnya mati, dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga merawat seperti ini hukumnya boleh, di kandang juga boleh, dan itu tidak termasuk bentuk penyiksaan. Selama Anda memberikan hak, hak makan, ya, hak minum, sehingga dia bisa hidup secara normal. Sementara larangan mengurung binatang, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang hukuman bagi orang yang mengurung kucing, itu mengurung tapi tidak dikasih makan. Sampai akhirnya kucing itu mati, dan Nabi SAW mengatakan orang yang ngurung itu akan masuk ke dalam neraka, karena dia telah menyiksa binatang. Berikutnya yang kedua, mengenai investasi saham syariah yang masuk di indeks saham syariah Indonesia, di ISSI. Kemarin sore kita sudah membahas ini, dan ada kajian khusus seputar masalah saham. Mungkin saya sarankan Anda untuk mereply, melihat ulang kajian itu. Ada tersimpan di fanpage Amin Nur Bais, juga di channel YouTube ada, ya. Dua-duanya ada. Dan kesimpulannya, selama saham itu adalah saham perusahaan yang hukum asalnya mubah, lalu Anda investasi dalam bentuk Anda membeli saham, dan tujuannya adalah agar nanti Anda bisa mendapatkan dividen, agar nanti Anda bisa mendapatkan bagi hasil, maka insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau tujuan investasinya untuk short selling, agar nanti Anda begitu beli, yang dicari margin, begitu harganya ada kenaikan langsung dilepas, dijual lagi. Ada yang kayaknya sedikit murah, dibeli lagi. Begitu naik, dijual lagi. Sehingga tujuan utamanya memang cari margin. Ada beberapa fatwa yang melarang seperti ini, sebagaimana fatwa yang pernah diterbitkan oleh Majma' Fiqih Islami di bawah Rabita Alam Islamiyah. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Kita baca satu pertanyaan melalui pesan WA. Dari pemirsa Andi Official. Bunga Yudiana Putri. Ustadz, afan kok kacamatanya gak dipakai lagi? Terus yang kedua, semoga kajian interaktif ini tetap diadakan setelah Ramadan. Kenapa kacamatanya gak dipakai lagi, ya? Saya pakai kacamata karena sedang sakit mata. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah Allah telah sembuhkan. Insya Allah semoga nanti Allah mudahkan kajian ini bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Insyaallah. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Afifina di Jogja. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, saya waktu pertama kali bekerja itu kan tanda kontrak di situ tidak tertulis ada fasilitas-fasilitas, hanya disebutkan gaji tunjangan. Kemudian ketika saya kerja, ternyata saya dapat asuransi dari salah satu perusahaan asuransi yang mana di saya gitu. Yang membayarkan preminya perusahaan? Iya, yang membayar preminya perusahaan. Gitu. Nah, kemudian apakah itu halal untuk saya? Dan yang kedua, ketika saya punya anak, nanti katanya anak itu pun bisa didaftarkan untuk ikut premi itu, jadi nanti dipotong juga dari gaji saya, nanti anak saya 2-3 gitu juga diikutkan dalam asuransi tersebut. Itu apakah boleh, Ustaz? Kemudian yang kedua, pekerjaan saya kan ini berhubungan dengan beberapa stakeholder. Kemudian beberapa stakeholder itu kadang ada yang terpemilitkan begitu. Kemudian dari atas ada yang apa? Diulang, Pak. Terkadang menyulitkan Menyulitkan. Iya, menyulitkan. Jadi punya banyak apa ya alasan untuk menikah. Nah, mulai dari karena saya memberikan macam gratifikasi gitu untuk apa namanya? Sebenarnya hanya untuk menyenangkan biar dia tidak terlalu banyak berkomentar terkait permasalahan. Tapi sebenarnya permasalahannya itu hanya dibuat-buat gitu. Jadi okay. Dari pihak kami tidak salah. Bahasa lainnya disogok ya. Kenapa? Disogok. Iya, disogok atau gratifikasi, Pak? Gratifikasi, jadi hanya pemberian aja. Di depan atau di belakang? Di belakang, maksudnya setelah proyek selesai. Di luar itu, jadi di luar forum gitu, ngobrol gitu. Oh, gitu. Baik. Iya, tapi dalam kondisi posisi kami itu sebenarnya enggak salah gitu. Jadi kita bukan berusaha untuk membenarkan apa yang kita benar, yang kita lakukan salah. Sudah benar, cuman dicari kesalahannya gitu. Tendernya sudah jalan atau baru di tahap evaluasi penilaian pemilihan? Sudah mengerjakan. Kemudian administrasinya itu kan sudah mau selesai gitu. Baik. Sudah mau serah terima begitu pekerjaannya. Hanya aja kan sebenarnya di pasal kontrak juga nggak ada, cuman mintanya macam-macam gitu. Baik, cukup di luar itu. Jadi dia nggak mau tanda tangan, terus akhirnya saya diminta untuk sebagai jembatan gitu dari perusahaan, dari atasan saya untuk memberikan sertifikasi ya. Sebenarnya apakah itu boleh Ustaz? Dan yang kedua, apakah saya juga kalau misalkan itu tidak boleh, apakah saya juga menanggung dosanya? Baik, cukup Bapak. Jazakallahu khairan. Baik, yang pertama mengenai asuransi yang preminya dibayarkan oleh perusahaan, sementara saat kontrak Anda sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Dan tentu saja pihak perusahaan membayar premi itu dengan cara memotong gaji. Apakah boleh diterima? Yang kami pahami, wallahu ta'ala alam, jika memang perusahaan itu membayar premi dengan cara potong gaji atau dengan cara gabungan, potong gaji sebagian dan juga apa insentif dari perusahaan sebagian, gabungan. Misalnya potong gaji 50, kemudian suntikan dari perusahaan 50. Ala kullin, intinya baik dari potong gaji semuanya maupun ada suntikan dari perusahaan, status uang ini adalah uang Anda. Status uang premi ini adalah uang karyawan. Sehingga aslinya sebenarnya karyawan sendiri yang membayarkan, tapi ditalangi oleh atau dibayarkan oleh perusahaan. Karena itu yang kami pahami, untuk posisi asuransi yang bermasalah, jika kita sudah bayar premi, maka kita hanya berhak untuk mendapatkan premi yang sudah pernah kita bayarkan dan tidak lebih dari itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah riba, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha, atau Allah Ta'ala berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian bertobat dari transaksi riba, maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai pokok dari harta kalian, sehingga di posisi ini la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi itu berarti tidak mengambil lebih, yang itu kedzaliman, dan juga tidak dikurangi hak kita, berarti kita di posisi didzalimi. Berarti solusi asuransi adalah ambil senilai premi yang sudah pernah kita bayarkan, tidak boleh lebih, dan kita juga boleh menuntut jangan sampai kurang, sehingga kita bawa hanya sebatas nilai premi yang sudah pernah kita bayarkan, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk keluarga Anda. Kemudian yang kedua mengenai gratifikasi yang tadi Anda berikan sebagai jembatan karena ada salah satu stakeholder yang cukup susah. Yang saya pahami seperti ini ya. Secara hukum ini hukumnya haram. Dan yang pasti berdosa adalah penerima. Yang pasti berdosa adalah penerima. Yang jadi masalah kita sebagai perusahaan yang memberikan sogok seperti ini atau gratifikasi ini, apakah turut berdosa? Pertimbangannya begini. Jika sogok itu Anda berikan karena Anda memiliki hak, sehingga Anda ingin mengambil hak, tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan sogok, para ulama membolehkan sogok seperti ini. Dalil bolehnya sogok dalam rangka untuk menarik hak adalah tebusan untuk tawanan perang. Ada kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir, maka untuk bisa membebaskan kaum muslimin ini harus dengan bayar tertentu. Bayar ini termasuk sogok, karena seorang muslim ini harus bebas dan itu haknya. Maka ini masuk dalam kategori sogok dalam rangka untuk mengambil hak, dan seperti ini diperbolehkan. Namun kalau Anda belum punya hak di situ, kemudian Anda nyogok agar Anda dikasih, nah ini tidak boleh. Maka mohon dibedakan sogok dalam rangka untuk mengambil hak dengan sogok sebelum kita punya hak. Dan menurut informasi yang tadi Anda sampaikan, Anda sudah mengerjakan proyek, tinggal serah terima, namun ada salah satu pihak yang dia sengaja mempersulit karena barangkali dia sebenarnya punya maksud agar nanti dikasih sesuatu. Ketika Anda sudah menempuh jalur yang legal, tapi ternyata dia tetap tidak bisa mengabulkan, padahal Anda tidak ada kesalahan, maka insya Allah dalam hal ini Anda termasuk sogok dalam rangka mengambil hak, dan yang menanggung dosa adalah penerima dan bukan perusahaan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jauhkan dari televisi dan suaranya bisa diperkeras. Ya, saya Susi dari Sumedang. Silakan. Bagaimana hukumnya jika seorang anak sudah mendahului meninggalnya daripada orang tua, apakah masih mendapatkan hak warisnya? Anak ini punya anak? Punya. Anak ibunya anak, baik. Cukup? Iya. Pertanyaan keduanya, kan di saya mendengar kajian salah satu ustaz Arab juga, katanya kalau di daerahnya masih zona hijau, masih diperbolehkan sholat di masjid untuk laki-laki, sholat wajibnya. Dan di saya, apa namanya, masih ada masih sholat wajib di masjid, tapi sholatnya itu diberi jarak. Gimana itu hukumnya untuk suami saya, apakah harus sholat di masjid atau di rumah? Baik, cukup. Cukup, sudah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ada anak yang dia sudah memiliki anak. Ada bapak A punya anak B, B punya anak C. B meninggal sebelum A. Kemudian selang sekian tahun A meninggal. Apakah B ini tetap dikasih warisan? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahasanya B sudah enggak ada hak warisan sama sekali, sehingga tidak dikasihkan ke C. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Kemudian juga beberapa ulama Syafi'iyah dan para ulama yang lainnya. Bahkan setahu saya ini mazhab jumhur. Yang kedua, B tetap dikasih dan nanti dikasihkan ke anaknya, yaitu C. B tetap dikasih tapi dikasihkan ke anaknya, yaitu C, namun dengan kaidah wasiat wajib. Dengan kaidah wasiat wajib. Bagaimana bentuk kaidah wasiat wajib? C ini hanya berhak maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Boleh kurang dari sepertiga, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Caranya adalah diasumsikan si B masih hidup. Sehingga saat A mati, diasumsikan B masih hidup. Berapa jatah warisan B andaikan dia masih hidup? Jika jatah warisan B itu kurang dari sepertiga, maka nanti bisa langsung ditunaikan dan dikasihkan ke C. Tapi kalau jatah warisan B itu lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan, tapi boleh diambil sepertiganya saja. Contoh, A punya 5 anak, semuanya laki-laki. Punya 5 anak, semuanya laki-laki. Anak pertama sampai anak terakhir semuanya sudah menikah. Semuanya punya anak. Kemudian anak pertama meninggal sebelum A meninggal. Lalu selang sebulan A meninggal. Pada asalnya cucu dari anak pertama dia gak dapat warisan dari A. Kenapa? Terhalangi oleh ahli waris yang lain. Namun dengan wasiat wajib bisa. Dengan diasumsikan anak pertama masih hidup, kemudian warisan dibagi. Nah, karena anaknya ada 5, semuanya laki-laki, berarti total warisan 1/8 dikasihkan ke istri, 7/8 dibagi 5 rata. Dibagi 5 rata. Sisanya dibagi 5 rata. Nah, kita bisa pastikan karena ini dibagi 5 rata, apalagi sudah dipotong 1/8, berarti kurang dari 1/3. Maka bisa langsung dikasihkan ke cucu dari anak pertama. Itu cara perhitungan wasiat wajib. Tapi kalau lebih, misalnya A punya 2 anak, X dan Z. X dan Y. X punya anak Z. Dua-duanya laki-laki. Anak pertama, bapaknya Z yaitu X, meninggal. Sebulan berikutnya A meninggal. Nah, ketika A meninggal, apakah Z dapat warisan dari A? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada pamannya, terhalangi dia. Namun dengan wasiat wajib bisa. Berarti warisan ini dibagi 2, 2 anak ini laki-laki. Selanjutnya diserahkan ke anaknya. Nah, karena ini setengah, berarti lebih dari 1/3. Maka hanya boleh diambilkan 1/3 saja, kemudian diserahkan ke anaknya. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Baik. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Allah dari Bogor. Silakan. Saya kan punya anak perempuan 2. Kalau sesuai dengan hukum waris yang saya ketahui kan, kalau kita tidak punya anak laki-laki, nanti ketika saya meninggal kan harus berbagi kepada saudara perempuan saya. Nah, apakah boleh harta-harta saya, misalkan rumah ya, tanah, itu saya hibahkan dulu kepada anak-anak perempuan saya untuk meminimalisir di suatu saat ketika saya meninggal, harta yang dibagi ke saudara perempuan itu enggak semuanya gitu, Ustaz. Baik. Yang kedua, Ustaz, Afwan, apakah harta yang dari waris istri itu apakah juga ikut menjadi harta waris kami sekeluarga, saya sama istri sekeluarga ketika kami meninggal? Sehingga pada saat misalkan saya meninggal, apakah harta waris dari istri, dari orang tua istri itu ikut dibagikan ke saudara perempuan saya ketika saya meninggal? Itu, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Cukup. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu pertanyaan mengenai posisi masih di zona hijau dan masjid masih buka, sebaiknya sholat di masjid atau bagaimana? Memang dalam masalah ini para asatidah dan para ulama berbeda pendapat, dan kita menghargai masing-masing pendapat, baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua, dan itu hasil ijtihad. Maka ijtihad pertama tidak lebih mulia dibandingkan ijtihad yang kedua, karena ini sifatnya adalah khilaf ijtihadiyah. Sehingga maksudnya seperti ini, jika ada sebagian ustaz yang mereka berpendapat sebaiknya dilakukan lockdown, masjid tutup, sholat di rumah masing-masing, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya potensi bahaya yang lebih besar. Dan ada pendapat yang kedua, oh tidak, kita bisa petakan. Karena pada asalnya masjid harus tetap diramaikan kegiatannya, namun dengan protokol tertentu. Maka masjid tetap dibuka, tapi ketika sholat di situ, nanti misalnya ada jarak. mana kira-kira ini yang lebih afdol? Nah, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian yang memilih pendapat pertama dan ada sebagian yang memilih pendapat yang kedua. Dan menurut yang saya pahami, termasuk keliru ketika pendapat pertama mencela pendapat kedua mencela pendapat yang pertama. Karena ini ranah ijtihad, sehingga yang bisa dilakukan adalah diskusi untuk menemukan mana pendapat yang lebih mendekati, bukan saling ingkarul mungkar. Karena dalam masalah ikhilaf ijtihadiyah tidak ada ingkarul mungkar. Nah, wallahu ta'ala alam, seperti praktek di Masjidil Haram dan beberapa masjid yang lain, sholat tetap diselenggarakan di masjid. Dan ketika tarawih, seperti yang kita tahu, di situ menjaga jarak. Karena pilihannya melockdown masjid, tutup, ataukah sholat tapi dengan soft renggang. Dan pendapat yang kedua ini dipilih oleh sebagian ulama dan dipraktekkan di Masjidil Haram. Wallahu a'lam, di Masjid Nabawi juga sama, kayak gitu ya. Tayyib. Untuk selanjutnya mengenai posisi anak perempuan yang jumlahnya dua, maka nanti jika ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, si anak perempuan ini mendapatkan jatah warisan 2/3. Sedangkan sisanya yang 1/3 dikasihkan ke saudara-saudaranya. Untuk yang pertama, bolehkah saya hibahkan kepada anak perempuan saya sehingga nanti meminimalisir jumlah harta yang akan saya berikan kepada saudara? Jawabannya boleh, dengan ketentuan Anda hibahkan itu di posisi Anda masih sehat, Anda masih belum punya bayangan kapan meninggal. Dan yang kedua, hibah itu sudah diserah terimakan. Sehingga misalnya, kapan hibah itu boleh saya lakukan? Saat ini bisa, hari ini bisa, besok bisa. Kemudian setelah hibah Anda lakukan, Anda nyatakan secara aklamasi, lalu Anda serahkan. Jika Anda menghibahkan dalam bentuk tanah, Anda kasih dia tanah dan Anda serahkan bukti kepemilikannya. Misalnya sertifikat sudah saya serahkan, kemudian nanti tinggal didaftarkan di notaris untuk balik nama atau administrasi yang lainnya, Anda bisa tanyakan ke pihak notaris. Sehingga murni sudah menjadi milik anak Anda. Nah, kalau sudah jadi milik anak Anda, jika Anda meninggal, maka ini tidak jadi warisan. Karena sudah menjadi milik anak Anda. Kemudian yang kedua, apakah harta istri dari hasil warisan orang tuanya itu nanti juga diwariskan ketika Anda meninggal? Jawabannya tidak. Harta istri ya milik istri, harta suami milik suami. Dalam arti begini, kalau suami yang mati, maka harta istri gak dibagi. Tapi kalau istri yang mati, harta istri yang dibagi. Sehingga kalau suaminya yang mati, istri punya harta dari ayahnya, ini tidak dibagi, itu tersendiri. Tunggu istri ini mati, baru nanti hartanya dibagi. Ketika istri mati, harta suami juga tidak dibagi, yang dibagi harta istri saja. Sehingga siapa yang memiliki harta, maka dia dibagi setelah pemiliknya meninggal, dan pasangannya tidak otomatis dibagi jika salah satu meninggal. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu pertanyaan melalui ya. Dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, anak punya ayah yang cukup banyak hutang dan beliau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Dan ayah saya punya toko. Bolehkah saya ambil uang dari penghasilan toko ayah saya untuk membayar hutang-hutang ayah saya tanpa sepengetahuan ayah saya? Karena benar-benar ayah saya kalau disinggung tentang hutang pasti marah-marahnya. Subhanallah. Syukron, jazakallahu khairan. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wafikum barakallah. Bolehkah Anda mengambil uang di toko untuk membayarkan utang ayah? Jawabannya insya Allah boleh. Karena ini kewajiban yang harus dibayarkan oleh ayah. Dan Anda boleh mengambil dari harta ayah untuk membayarkan utang itu. Dan pelunasan utang tidak harus sepengetahuan orang yang berutang. Di antara bukti itu adalah zakat. Zakat bisa diberikan kepada gharimin. karena gharimin termasuk salah satu asnaf penerima zakat. Dan itu tidak harus melalui gharimin, tapi bisa zakat itu diambil lalu dipakai untuk nutupi nilai utang dari gharimin ini. Sehingga tidak jadi masalah jika Anda mengambil uang itu kemudian Anda serahkan kepada orang-orang yang berutang kepada ayah. Tapi pastikan sebisa mungkin jangan sampai bapak tahu. Karena kalau bapak tahu mungkin bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi di keluarga Anda. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan. Silahkan dengan siapa di mana? Silakan dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebaiknya volume televisinya dikecilkan, Pak. Silakan disampaikan, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, sudah, Ustaz. Silakan. Ini saya mau tanya. Kan saya Ilham dari Jakarta. Dulu saya sempat bekerja di lembaga riba selama 3 tahun. Nah, saya baru tahu dosa riba itu, Ustaz. Kemudian saya kan berusaha keluar. Setelah saya keluar, alhamdulillah sudah dapat di tempat yang halal. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah saya perlu mengeluarkan seluruh uang penghasilan saya ketika selama bekerja di lembaga tersebut, atau ada cara lain untuk mensucikannya gitu, Ustaz? Anda bekerja selama 3 tahun, Anda tahu kalau itu haram sudah berapa tahun? Setelah tahun kedua, Ustaz. Tahun kedua. Baik, cukup Bapak? Iya, terima kasih Ustaz. Nah, bekerja di lembaga ribawi selama 3 tahun dan masuk tahun kedua atau setelah tahun kedua baru tahu kalau itu dilarang. Batasan penghasilan riba dan penghasilan haram boleh dimiliki dan tidak boleh dimiliki adalah berdasarkan ilmu. Maksud saya, sejak kapan dia tahu? Sebelum dia tahu, maka status penghasilan itu halal bagi dia, boleh dia manfaatkan. Sebagaimana dulu sahabat, ada yang kaya dari hasil riba. Seperti paman Nabi SAW sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dulu termasuk penghasilannya adalah dari hasil meminjamkan uang lalu dapat kelebihan. Dan setelah larangan riba itu turun, Nabi SAW mengatakan dalam khutbahnya, wa awwalu riba ad'uhu riba Abbas ibn Abdul Muttalib. Riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Namun tidak ada perintah agar Abbas memiskinkan diri dan agar para sahabat yang masuk Islam yang dulu punya penghasilan dari hasil riba agar uangnya dikuras untuk memiskinkan diri. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti dari transaksi riba, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silamnya sebelum dia tahu. Sehingga batasannya adalah sejak kapan dia tahu, bukan sejak kapan hijrah. Karena antara tahu dengan hijrah kadang waktunya beda. Tahunya 2 tahun yang lalu, hijrahnya baru sekarang. Nah, yang jadi batasan yang mana? 2 tahun yang lalu ataukah hijrahnya sekarang? Jawabannya 2 tahun yang lalu. Sejak kapan Anda tahu? Sehingga masing-masing orang bisa menilai dirinya. Karena sejak kapan tahu itu kan orang lain gak ngerti. Saya gak ngerti kapan Anda tahu kalau riba itu haram. Saya gak ngerti kapan Anda tahu bahwasanya kerja di asuransi itu gak boleh. Yang paling tahu adalah pelakunya sendiri. Sehingga kejujuran dalam hal ini penting. Anda coba pertimbangkan sejak kapan saya sudah tahu kalau ini dilarang. Nah, sejak saat itulah pendapatan yang Anda terima enggak boleh untuk dimiliki. Tayyib. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah menjadi barang, yang sudah menjadi tabungan dan seterusnya? Yang Anda dapatkan ketika bekerja di lembaga ini sebelum Anda tahu tidak perlu Anda keluarkan. Yang Anda dapatkan setelah bekerja di lembaga ini, setelah Anda tahu, itu yang perlu Anda keluarkan. Karena ini bukan uang yang halal, ya, sehingga Anda silahkan serahkan uang itu ke lembaga sosial, karena ini bukan uang saya yang layak untuk saya konsumsi. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat satu pertanyaan. Dari Sifah, pemirsa Surabaya mengaji. Bolehkah tidak mengikuti sholat witir berjamaah karena ada niat melaksanakan sholat lagi? Dan bolehkah membaca doa kunut pada sholat witir dan doa lainnya dari kertas saat sholat karena belum hafal? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Bolehkah tidak ikut sholat witir berjamaah jika konteksnya untuk kondisi normal di luar suasana pandemi seperti ini? Kita anjurkan agar ikut sholat witir berjamaah agar Anda tetap bisa mendapatkan keutamaan hadis man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailah. Siapa yang sholat jamaah bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat mendapatkan pahala semalam suntuk. Dan jika nanti Anda ingin tahajud, maka bisa ditambahkan tanpa harus witir lagi. Kemudian yang kedua tadi apa? Bolehkah membaca doa kunut dan doa yang lain dengan catatan? Jawabannya boleh, karena bukan syarat doa, harus dibaca dengan hafalan. Wallahu alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Saya dagang, yang mau saya tanyakan barang dagangan saya ini apakah harus dizakati? Maksud saya, misalkan harus dizakati, itu apakah yang sudah setahun ataukah misalkan satu bulan atau dua bulan sebelum puasa ini saya pulaan istilahnya, itu apakah dihitung semua ataukah yang sudah masuk satu tahun? Dagangnya apa, Bu? Dagang apa? Saya jual keramik, Ustaz. Baik, cukup. Nah, iya. Nah, yang kedua, Ustaz, uang zakatnya ini sebagian saya berikan kepada tergolong miskin, sebagian saya berikan kepada keluarga saya. Tapi keluarga saya ini bukan yang amat miskin, tidak, orangnya cukup, tetapi dia tidak wajib bayar, bukan orang yang wajib bayar zakat, itu boleh apa tidak? Baik. Kemudian yang ketiga, itu kalau memberikan uang zakat itu kita harus ngomong ini uang zakat ataukah kita memberikan begitu saja, maksudnya nggak perlu ngomong bahwa ini uang zakat gitu. Baik. Sama satu lagi, Ustaz, kalau uangnya itu sebagiannya juga, karena saya toko yang bukan besar, jadi nggak ada perjanjian tiap tahun tuh ada THR. Nah, kemudian uang zakat ini sebagiannya saya berikan kepada karyawan-karyawan saya, itu boleh atau tidak? Sebagai THR. Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian. Gak ada perjanjian kalau nanti lebaran saya ngasih THR. Tapi tidak. Rutinnya setiap lebaran ngasih THR atau tidak? Iya, biasanya ngasih. Maksudnya biasanya. Bukan malam lebaran tidak. Misalkan seminggu atau dua minggu ngasih puasa Syawal itu kita kasih uang. Tapi saya meniatkan uang zakat ini karena jumlahnya agak banyak. Kemudian kan saya memberi gaji kepada dia sebagiannya. Dan saya menilai dia kan bukan orang yang wajib bayar zakat, jadi terhitung yang bukan cukup itu, jadi sebagiannya saya kasihkan kepada karyawan gitu. Kemudian sebagiannya juga saya kasihkan kepada pembantu, sebagiannya saya kasihkan kepada tetangga-tetangga yang miskin gitu, boleh apa tidak itu? Baik, baik, insya Allah. Ya, cukup Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, zakat perdagangan, apakah barang yang baru masuk juga ikut dizakati? Jawabannya, barang yang baru masuk meskipun usianya baru sebulan, dua bulan, dia mengikuti induknya. Dia mengikuti induknya. Karena di situ kan terjadi perputaran. Kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa menurut Imam Malik, dan ini disetujui oleh Syekhul Islam dari zahir pernyataan, dari zahir tulisan beliau atau fatwa beliau, bahwa pedagang itu ada dua. Yang pertama mutarabbis. Mutarabbis itu beli barang tapi tidak hendak langsung dijual, namun disimpan dulu, ditahan dulu, dan nanti kok sekiranya ada kenaikan baru dijual. Yang kedua mudir. Mutir itu dia beli barang, kemudian langsung dijual. Maka untuk jenis yang kedua ini, barang itu tidak bisa mengendap lama. Paling mengendap sebulan, dua bulan, sehingga keluar masuk barang dan uang. Jadi uang dipakai beli barang lagi, dipakai kemudian dijual lagi, jadi uang lagi, beli barang lagi. Sehingga terjadi perubahan uang, barang, plus nanti terjadi penambahan. Nah, di posisi seperti ini, maka dia wajib zakati semuanya, yang berupa uang dan berupa barang. Nah, fluktuasi yang kemarin tidak perlu Anda hitung. Anda cukup menghitung di akhir haul saja. Misalnya zakat ibu mau di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini lakukan stok opnam. Satu. Dan yang kedua, total berapa saldo yang ibu miliki. Uang yang ada di tabungan maupun yang ada di rumah. Total itu yang wajib dizakati. Kemudian yang berikutnya, bolehkah zakat itu diberikan kepada keluarga yang tidak miskin dan tidak kaya? Dia belum orang, bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, sehingga dia tidak tergolong sebagai muzaki. Tapi dia juga bukan orang yang miskin. Dia cukup, tapi tidak sampai jadi orang kaya yang wajib keluarkan zakat. Jawabannya tidak boleh memberikan zakat kepada orang seperti ini, karena status dia bukan termasuk fakir miskin. Dan kita pernah sampaikan bahwasanya terkait masalah zakat, jenis manusia itu ada tiga. Pertama, orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat karena dia punya harta satu nisab. Yang kedua, orang miskin yang berhak menerima zakat, dia mustahik, berstatus sebagai miskin atau fakir. Yang ketiga, orang yang tidak kaya dan tidak miskin. Ini posisi pertengahan. Kaya tidak, miskin juga tidak. Nah, zakat itu interaksinya hanya di dua orang pertama, antara orang kaya dan orang miskin. Sedangkan yang pertengahan ini, mereka tidak berhak dapat zakat dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena itu jika saudara ibu adalah orang yang tidak kaya, dalam arti bukan muzaki, dan juga bukan orang miskin yang berhak dapat zakat, maka tidak boleh dikasih zakat. Tapi ibu bisa kasih ke mereka dalam bentuk sedekah atau pemberian yang lainnya dalam rangka untuk tetap menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga, apakah ketika membayar zakat harus ngomong? Menyerahkan zakat itu ada dua sasaran. Yang pertama, diserahkan ke panitia penampung zakat, seperti Lazis ya, lembaga amil zakat infak sedekah. Nah, kalau Anda serahkan melalui Lazis atau melalui yayasan sosial atau melalui takmir masjid, maka Anda harus ngomong, sampaikan, ini saya mau bayar sekian juta, ini zakat saya. Anda perlu ngomong. Kenapa perlu ngomong? Agar Lazis itu paham nanti peruntukannya untuk siapa. Karena kalau enggak ngomong, bisa jadi Lazis memahami ini sedekah. Nah, kalau sedekah boleh saja diberikan kepada orang yang tidak berhak dapat zakat. Kemudian yang kedua, Anda berikan zakat itu ke orang yang berhak, sehingga langsung ke mustahik. Maka tidak perlu ngomong. Misalnya ada tetangga yang enggak mampu, kasih saja zakat, tapi jangan ngomong. Dan para ulama memakruhkan ketika memberi zakat, kita sampaikan bahasanya itu zakat. Para ulama memakruhkan. Kenapa? Karena ini bisa memicu sakit hati, memicu rasa tidak nyaman pada dirinya. Secara umum, mustahik zakat itu adalah orang-orang yang dari sisi status sosial itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian sebagian zakat diberikan kepada karyawan untuk THR. Kalau kebiasaan Anda ngasih THR, sehingga karyawan sudah menunggu, insya Allah Ramadan ini pasti akan ada THR. Meskipun tidak pernah tertulis dalam kontrak, tapi Anda sudah rutin kalau Lebaran ngasih THR. Maka THR ini tidak boleh diambilkan dari zakat. Karena itu ibarat seperti kewajiban dari pihak toko atau pihak perusahaan untuk memberikan THR ke karyawan. Tapi kalau sifatnya insidental, sehingga itu diberikan di luar hari raya, misalnya zakat Anda tidak di bulan Ramadan, tapi zakatnya di Rabiul Awal, lalu Anda kasih dia zakat karena dia orang yang tidak mampu, hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik, silakan. Dari Sumayyah, pemirsa Negatif di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana membantu seorang saudara dengan meminjamkan uang, tapi ana ambil uangnya dengan menggadaikan emas dengan 10 juta. Angsuran 1 tahun dengan jasa pegadaian 1.200.000. Apakah ini boleh Ustaz? Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Setahu kami ini tidak boleh karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Anda utang 10 juta, tapi yang harus Anda serahkan adalah 12 juta. Karena per bulan tadi 1.200.000. Selama 10 bulan. Hukumnya tidak boleh karena masuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga ketika Anda pinjamkan emas untuk dijadikan sebagai barang agunan, berarti Anda membantu terjadinya transaksi ribawi ini. Dan pegadaian di Indonesia termasuk di antara sumber ribawi. Karena gadai itu kan turunan dari akad utang. Dan kita tahu pegadaian pasti akan meminta kelebihan ketika pengembalian utang dari pihak nasabah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan. Dari Koyodin, pemirsa Majelis Kajian Sunnah Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan bertanya, kalau di Jawa itu kan ada mitos, kalau istri sedang hamil itu dilarang membunuh hewan atau makan hewan-hewan tertentu, kepiting misalnya, nanti takutnya ada mudorot yang menimpa. Itu gimana Ustaz? Baik, kita coba angkat penelpon. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya dengan PN di Blitar Ustaz. Mau nanya Ustaz terkait tentang zakat perdagangan. Tadi kan dijelaskan kalau semua barang yang ada dizakati termasuk saldo. Gimana kalau misalnya dalam setelah kita stok opening itu kan ada barang-barang yang kita pembeliannya tidak tunai Ustaz. Tempo 1 bulan, jadi sifatnya masih hutang dan barangnya juga masih tersimpan di dalam gudang karena kan nggak langsung bisa terjual Ustaz. Kalau seperti itu kasusnya cara menghitung zakatnya gimana ya Ustaz? Terus terang saya masih bingung ini Ustaz. Baik, cukup Ibu. Insya Allah kasus seperti ini Ustaz aja lagi, saya kan punya pelanggan. Kami apotek Ustaz. Saya punya pelanggan itu perawat beli, terus kalau dalam seperti ini itu dari pembeliannya itu saya berikan bonus sekian persen gitu Ustaz dari nilai pembelanjaannya sebagai apa ya Ustaz, bonus atau Ustaz, itu statusnya gimana Ustaz? Beliau ini perawat yang praktek atau bagaimana? Untuk klinik, untuk kebutuhan kliniknya Ustaz. Berarti jadi perawat ini adalah karyawan? Untuk, ya, karyawan Ustaz. Baik. Bonusnya Anda kasihkan ke perawat itu atau ke kliniknya? Untuk perawat ya Ustaz. Kalau masalah nanti diteruskan ke kliniknya, saya kurang paham Ustaz. Baik. Cukup Ibu? Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita anggap ini pertanyaan yang terakhir ya. Zakat perdagangan yang dizakati itu adalah stoknya, betul sekali. Sehingga pada saat Anda mau bayar zakat, lakukanlah stok opname. Lakukan stok opname. Lalu yang menjadi permasalahan adalah tidak semua barang itu dibeli secara tunai. Ada beberapa barang yang dia terutang. Apakah ini juga turut dizakati? Apalagi barang itu tersimpan di gudang. Yang kami tahu, wallahu a'lam, jika barang itu akadnya adalah akad beli, pada waktu Anda ngambil atau distori oleh supplier, supplier datang ya, lalu ngasih barang, kemudian Anda terima, kemudian Anda terbitkan apa nota gitu ya, nota utang, bond, dan nanti akan dibayar sekian bulan lagi atau sekian pekan lagi. Berarti barang itu sudah menjadi milik Anda, karena dia sudah dibeli. Lain halnya kalau barang itu adalah barang titipan, seperti model konsinyasi. Sehingga Anda didatangi oleh supplier, supplier naruh barang itu, tapi modelnya konsinyasi. Nanti kalau laku baru bayar. Kalau modelnya konsinyasi, berarti barang itu belum barang toko, tapi masih milik supplier. Cuman dititipkan di toko kita, dan nanti kita dapat fee dari hasil penjualan. Karena itu perlu dirinci, ini termasuk barang konsinyasi ataukah itu sudah hasil kulaan. Kalau hasil kulaan berarti barang Anda 100%, maka wajib Anda zakati meskipun dia terutang. Karena utang itu tidak mengurangi zakat kecuali jika dibayar. Utang tidak mengurangi zakat kecuali jika dibayar. Ini kaidah ya. Ada orang punya tabungan 100 juta. Tabungan 100 juta, Ramadan ini mau dibayarkan zakatnya. Utang KPR dia 200 juta. Kalau secara perhitungan matematis, tabungan 100 juta minus utang 200 juta minus 100. Wajib zakat enggak orang ini? Secara perhitungan kan malah minus ini, Pak. Kalau pakai perhitungan laporan akuntansi. Betul, Anda minus secara akuntansi. Tapi 100 juta kan Bapak pegang uangnya. Baik, terus gimana? Selama 100 juta belum Anda bayarkan, dizakati. Lalu gimana caranya biar saya misalnya pengen mendahulukan utang? Potong 100 juta itu. Di bawah nisab, sehingga Anda bayarkan 50 juta. Serahkan untuk pelunasan utang. Meskipun utangnya belum habis ya. Sehingga saldo Anda tinggal 50. Nah 50 karena di bawah nisab, maka tidak kena zakat. Meskipun ini bukan berarti ngajari Anda untuk melakukan hilah, untuk melakukan apa tipu-tipu agar nanti bisa keluar dari zakat. Kita membahas dari sisi ahkam syariah, bahwasanya utang itu tidak mengurangi zakat kecuali jika dibayarkan. Maka kalau itu masih ada di tempat kita dan belum kita bayar, wajib untuk Anda keluarkan zakatnya. Kemudian posisi yang kedua, Anda memberikan tips kepada perawat yang itu merupakan persentase dari potongan harga. Jawabannya hukumnya haram seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah perawat itu akan menyalurkannya ke kliniknya atau tidak. Yang boleh Anda lakukan adalah berikan bonus ke klinik. Anda berikan bonus itu ke klinik langsung, jangan ke perawat ini. Karena kalau diberikan ke perawat, masuk dalam kategori hadaya ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan, statusnya uang khianat, ghulul. Baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah bergabung tapi belum bisa kita angkat, mungkin bisa menyampaikannya di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.